Afwan, ana sulit membacanya ini. Ini mantap. Oh. Hah? Bisa? Coba. Assalamualaikum Ustaz Afgani, minta nasihat. Ada pemuda yang pernah proses dengan Afwan. Padahal Allah syafa'an belum jodoh. Nasihati pemuda ini agar tidak putus asa dalam mencari istri yang solehah. Ma'asyarah warahmatullah. Emang mencari jodoh itu gampang-gampang susah. Dan semua yang berjalan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemuda bersabar, ya. Seorang pemuda bersabar dan terus berusaha, bersabar, berusaha mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memungkinkan ada wasilah, ya, mungkin dia diragukan, ya. Mungkin tidak ada yang mau karena meragukan ini siapa? Siapa yang mengenalnya? Jangan-jangan menimbulkan prasangka. Maka tidak mengapa dia minta bantuan pada orang yang mengenal dia, ya, bahwa dia baik, baik dari sisi akhlak atau manhaj atau yang lainnya. Semoga itu semua memberi kemudahan kepadanya, ya, dan banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan jalan kemudahan baginya untuk meraih hal tersebut. Nah, mana yang kedua? Mohon didoakan pemuda-pemuda dan ikhwan yang sudah ingin menikah agar dimudahkan segera menikah. Segera menikah. Semoga Allah memberi kemudahan kepada antum semua. Baik yang belum menikah atau yang sudah menikah ingin tambah lagi. Nah. Seorang suami tinggal serumah dengan ibunya, kemudian istri tidak mau tinggal serumah dengan ibu mertua. Lalu istri minta dipulangkan. Lalu istri dipulangkan dan tidak dicerai. Apakah suami wajib memberi nafkah sementara istri tidak mau tinggal serumah dengan suaminya dan ibu mertua? Kondisi suami belum mampu untuk membangun sebuah rumah tempat tinggal. Baik. Hal-hal yang seperti ini perlu dibicarakan dengan baik. Mungkin seorang istri punya alasan tertentu sehingga menyebabkan dia merasa tidak mampu tinggal bersama dengan ibu mertua. Berusaha dicarikan solusi. Barakallahu fikum. Nah, kadang-kadang memang tinggal bersama dengan orang tua atau tinggal bersama dengan mertua kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka jika memungkinkan seorang suami berusaha memahami perasaan istri tersebut, ya, sehingga mencari rumah. Kalaupun tidak memungkinkan baginya atau belum ada kemampuan untuk membangun rumah, kontrak rumah, ya, meskipun dekat dari rumah mertua, tapi sendiri, ya, sendiri, karena mungkin ada hal-hal yang sifatnya pribadi, privasi, yang tidak ingin ada campur tangan dari orang tuanya atau dari mertuanya. Nah, maka diselesaikan dengan cara yang baik, ya. Dan hendaknya seorang suami tetap memberikan nafkah kepada istrinya tersebut. Apa yang harus kami lakukan sebagai pengurus pondok menyikapi santri berwajah murdan agar tidak menjadi fitnah bagi yang lainnya? Nah, ini dijaga, ya, jangan dibiarkan, namun hendaknya diperhatikan, diawasi, dan diawasi teman-temannya, ya. Kalau mungkin kan dibatasi pergaulannya, terus diawasi setiap saat, jangan diberi kesempatan dia tidak dalam pengawasan, keluar kemana ke satu tempat bersama dengan temannya, ya, atau bersama dengan siapa saja meskipun bukan temannya, mungkin bersama dengan aminya, mungkin bersama dengan musyrifnya, yang dikhawatirkan ada di antara musyrif atau yang semisalnya, ternyata ada penyakit, ternyata ada penyakit, maka hendaknya dijauhkan dari hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan atau ittiham, tuduhan, demi untuk menyelamatkan anak itu sendiri, demikian pula yang lainnya. Nah, saya punya teman akhwat. Ini yang tulis apa ini, ikhwan? Saya punya teman akhwat yang belum lama mengenal manhaj salaf dan masih belum mampu meninggalkan gambar, baik itu dalam media sosial apapun. Bolehkah anak selaku teman lama untuk memberi peringatan melalui SMS atau semisalnya? Ini masalah teman lama ini juga fitnah, ya. Nah, boleh jadi cinta lama bersemi kembali. Nah, jadi jangan dia yang SMS. Nah, kalau dia mengetahui ada temannya ikhwan yang dia sudah punya istri, biar istrinya ikhwan itu yang memberitahu. Ya. Jangan dia beri yang mengirimkan SMS. Kadang-kadang SMS itu fitnah, ya. Apalagi datang dari pemuda yang dikirim kepada pemudi akhwat. Oh, SMS dari ikhwan fulan bin fulan. Nah, terbayang-bayang. Karena teman lama berarti terbayang-bayang, ya, dalam khayalnya dia. Nah, ya, bisa jadi dia menyimpan dengan baik, jangan sampai terdelete ini, ya, SMS ini. Karena ini SMS istimewa, ya. Biasa gitu. Jadi menghindar dari segala hal yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Nah, ini berbahaya sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki dari fitnah wanita. Dari fitnah wanita. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Apalagi ketika seorang masih berstatus perjaka, pemuda, sangat berbahaya sekali. Hindari, meskipun teman lama atau apa, hindari. Ya, cari yang memungkinkan, itu tadi. Dia punya kenalan ikhwan, ikhwan sudah berkeluarga, lewat istrinya ikhwan yang menyampaikan. Nah, itu lebih aman dari fitnah, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dikhawatirkan terjadi fitnah di belakang hari. Nah, kadang-kadang ada sebagian merasa aman dalam hal-hal yang seperti ini. Bahkan ada seorang dianggap ustaz, alhamdulillah bukan dari ahlu sunnah, dari sururiyin, dan mereka dikenal bermudah-mudahan dalam urusan pergaulan laki perempuan, ngajar tanpa hijab itu biasa mereka. Nah, buat grup, adminnya ustaz ini laki-laki, semua isinya akhwat, semua akhwat ummahat, semua isinya la haula wala quwwata illa billah. Nah, tidak merasa aman, ya. Terjadi obrolan yang ini bicara, yang juga berbicara. Nah, maka ini fitnah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Wajib bagi seorang muslim, baik dia seorang muslim penuntut ilmu atau dia seorang ustaz, berusaha untuk menjaga diri dari hal-hal yang seperti ini. Jauhkan diri dalam hal-hal yang kaitannya dengan hubungan seorang dengan wanita. Masya Allah. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Mudah-mudahan masih ada waktu yang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Wallahu ta'ala al-mustawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.